sekarang switch ya pikirannya. Jadi manusia itu ada pikiran, ada kolbu, di dalamnya ada fuad, baru ada batin, butun, di bawahnya ada syahwat. Sing mimpin, sing direk. Disebul Gusti Allah Nabi Adam, fuh, terus wahing, alhamdulillah, terus malaikat jawab, yarhamukallah, terus Nabi Adam baleni meneh, apa? Balekno meneh, yarhamukallah, yahdikumullah, wayuslihu balakum, terus akalnya berbinar-binar. Terus disebul meneh karo Gusti Allah, fuh, wahing meneh, alhamdulillah, dan seterusnya, terus atine terbuka, terus disebul pisan meneh, fuh. Itu syahwatnya wetenge, di antara weteng itu ada unsur syahwatnya. Karena yang disebut syahwat itu bukan hanya seks, syahwat itu segala sesuatu yang sifatnya api di dalam diri manusia. Api tidak boleh dipateni, tapi harus dikendalikan. Kan begitu? Jadi manusia tidak boleh anti api, tidak boleh anti nafsu. Kita tidak anti nafsu, karena nafsu itu bagian dari manusia. Tetapi manusia wajib mengendalikan nafsu dengan akal pikirannya dan kepemimpinan hatinya. Kira-kira ngono ya. Bismillah. Ah, jadi ini saya sama Pak Huda ini kan tuwek kula petang tahun. Jadi kula ketoke bengi iki tuwek dhewe ta mriki niki. Kecuali ada Abah Kiai tadi yang kira-kira wis rodok lho, tapi kula sing paling tuwek dhewe ta mriki, dadi nyuwun sewu niki saya ikut bersyukur luar biasa dan saya punya hubungan lama sama beliau ini bermacam-macam dimensinya dan saya itu mikir ketika mau datang ke sini dan ternyata cocok sama pikirannya Pak Huda. Pak Huda ini kula ulama gedian kula ruwen. Ketua NU, aktivis Nahdliyin, jeto kitab kuning menguasai dan keahliannya macam-macam. Gak mek ngerti usul fikih mantik, uslub balaghah sembarang ngerti. Ternyata ilmu tijarah ya winter temen perniagaan gitu. Dan ternyata ilmu khilafah ya menguasai ilmu pemerintahan ilmu daulah. Jadi saya waktu kesini Pak Huda saya itu mikir gini, ikulah Pak Huda ikulah ulama tapi saya itu dari umaro saya ini ya apa nih awak dewi kim didoleki meneh ulama umaro itu janjane ya apa sih? Didefinisikan kembali selama ini pemahaman kita salah apa tidak. Makanya saya minta nanti Pak Kiai Muzamil nih, kiai saya dari Jogja, dari Madura untuk ikut menyumbangkan pikirannya tentang itu. Nyuwun sewu, unsur-unsurnya Pak Uda yang harus kita ingat di sini, nek amar ma'ruf itu tugas siapa? Tugas umaro, benar, selama ini gitu ya. Bapak-bapak, iya. Amar ma'ruf tugas, benar nih. Nek nahi mungkar. Nah, umaro nahi mungkar, amar ma'ruf. Ini harus ada rumusan yang jelas, supaya pembagian kerja dan manajemennya jelas. Sebab nek manajemen salah, aku tadi ini salah. Gak pun payakun akhirnya. Saya cuma ngiling no unsur-unsurnya ya rek ya, karena kita akan menjadi negara besar, kita akan jatuh tapi akan bangkit lagi, kemudian kita akan menjadi mercusuar seluruh dunia, karena bahan-bahannya kita lengkap semuanya. Sekarang kita diganggu-ganggu, tapi nanti kita akan menang akhirnya. Makanya kita harus siap dengan ilmunya dan harus siap dengan manajemennya. Jadi, nek amar ma'ruf berarti nek amar itu artinya apa Pak? Yai, Pak Yai Muzamil. Tolong mikrofonnya untuk Pak Yai Muzamil. Amar artinya perintah. Perintah. Perintah. Ulama boleh memerintah enggak? Sebenarnya menganjurkan kalau ulama. Ulama menganjurkan, jadi amar ma'ruf bukan pekerjaan ulama. Dia pekerjaan. Nah, beliau sekarang adalah mengerjakan amar ma'ruf. Kan begitu? Nek nahi mungkare bareng-bareng kabeh. Tapi beliau sekarang amirul ma'ruf, orang yang melakukan amar ma'ruf. Ma makna ma'ruf? Pak Yai. Suatu kebaikan yang sudah dikenal bersama oleh masyarakat. Suatu yang sudah diketahui bersama, disimulasi, sudah disimpulkan, sudah menjadi undang-undang. Betul. Sudah menjadi aturan yang disepakati, sudah menjadi apa namanya perda sampai perdes sampai perpres sampai semua, itu namanya ma'ruf. Kebaikan yang sudah dirapatkan, didiskusikan, disimulasikan, di apa namanya, diuji di masyarakat sehingga dia menjadi aturan bersama, itu namanya ma'ruf. Beda dengan yad'una ilal khair, tugasnya siapa? Alim ulama. Alim ulama, karena yad'u sama ya'mur beda. Kalau yad'u itu memanggil, menganjurkan, menyarankan. Itu ya Pak Yaya. Nah, yad'una ilal khair. Boleh enggak yad'una ilal ma'ruf? Cocok enggak? Tidak cocok. Kalau yad'una ilal khair. Karena khair adalah nilai kebaikan atau kebenaran atau segala sesuatu yang sifatnya kebajikan yang masih cair. Yang setiap orang punya tafsir sendiri-sendiri. Kalau sudah disepakati bersama baru namanya ma'ruf. Nah, beliau sekarang, dulu selama berpuluh-puluh tahun beliau adalah seorang da'i bil khair. Sekarang beliau tambah, yaitu amir bil ma'ruf. Itu ya. Nah, nanti saya ingin Pak Muzamil menjelaskan mengenai unsur-unsur di dalam keulamaan dan keamiran, yaitu ulul albab, ulul amr, dan ulun nuha. Ya. Tapi sebelum itu, iki kau apa diskusi ya, Rek Caro ya, Rek Yo. Menurut apa nggih? Nanti Pak Udap, saya mohon untuk anu juga untuk merespon juga, karena saya ini sedang mempelajari beliau. Pak Muzamil, aku takon. Yang majelis ulama itu biasanya anggotanya ahli apa? Biasanya yang sekarang itu ahli fikih. Ahli fikih. Ahli fikih. Apakah ulama hanya ahli fikih? Kalau mengacu kepada Al-Qur'an, mestinya tidak hanya ahli fikih. Tapi kita butuh enggak ulama yang ilmunya itu expert di bidang pertanian? Sangat-sangat dibutuhkan. Jadi dibutuhkan ulama pertanian di majelis ulama, gitu ya? Betul. Kita butuh ulama otomotif kalau perlu. Betul. Kita perlu ulama pembangunan. Kita perlu ulama apa lagi? Kesehatan. Kesehatan. Ulama perekonomian. Nah, beliau ini keulamaannya lengkap. Ya toh? Ngaji pinter, dagang top, ya toh? Pengusaha besar, ternyata bupati yang juga dahsyat, kan gitu kan. Jadi ini ulama sing jangkep. Jadi kalau gitu Pak, upamanya sekarang Pak Muzamil saya angkat jadi ketua majelis ulama, sampean akan memanggil mengambil siapa saja untuk menjadi anggota majelis ulama? Jadi tentu pertama ahli fikih ya. Ahli fikih, tapi juga menguasai ahli hal-hal mengenai syariat Islam. Syariat Islam pasti. Nah, ini perlu dibedakan. Orang tidak bisa membedakan antara Quran dan hadis dan fikih. Orang kalau ahli fikih sudah harus ahli Al-Quran dan hadis. Tapi orang yang menguasai Quran saja belum tentu fikih, menguasai hadis saja belum tentu fikih. Jadi maka kalau ada seruan kembali kepada Al-Quran hadis, itu menjadi suatu yang sangat kasar karena belum diolah menjadi fikih, gitu ya. Nah, fikih itu nanti ada fikih pertanian dan seterusnya. Ah, loh, fikih itu ilmunya apa batasannya? Ilmu. Bisa ilmu, bisa batasan. Gini, cek coron deso gampangan nih. Gini. Nek fikih itu lak nentok no sak gikin lo rek pageri rek sawamu deh, kini ojo sampai rene. Betul. Batasan. Itu fikih. Pageri, batasane. Tapi sih dibutuh no wong akeh lak muruin nandur. Gelem nandur, gelem bertani, gelem bekerja, kan begitu? Betul. Yang disebut amal soleh itu bukan taubat baik buruk. Amal soleh itu kerja keras. Yo tukang ojek, yo amal soleh. Angger temenan, gitu? Dodol di pasar, yo amal soleh. Selama ini amal soleh itu kesane mek sembayang karo sedekah. Padahal sampean gelem ngene iki amal soleh. Gelem nyopir taksi amal soleh. Asal semuanya lillah. Gitu ya Pak? Pak. Betul, okay. Betul. Oke, okay, ini nanti endingnya akan minta review dari beliau, tapi saya cuma mengingatkan pintu-pintunya seperti itu. Cek gak pengajian guyu-guyu tok. Aku soalnya selama ini Pak Uda aku wis dianggap pelawak saiki, anggere dadi wong-wong teko rene iku karepe cek guyu. Terus aku dinteni ndagelku ngono tok. Saiki mau aku mau ndagel aku asline iki wong serius e. Wah, aku iki asline anake priyayi karo rodok-rodok. Kyai dedek aku iki. Jadi aku kudune iki serius. Lah saiki aku tak serius gak guyu aku babang. Aku tambah mesem arek-arek iki. Aku iki temenan rek, sekali-sekali aku tak serius ngono lho rek. Gak pantes ya. Ndasmu ngene kuwi. Wah, aku iki temenan lho kuwi. Mulane ngejak-ngejak ngene iki cek aku iki temenan kalau aku ngomong ilmu biasa kok guyon tok ya aku. Oke. Okay.